Dania Production, kualitas teruji waktu. Goyang dong, yang dibawa goyang, biar tambah rame. Ready music! Oh yes! Da, da, ganti kembali bunga.